takdir adalah rekayasa Tuhan ketika menciptakan sel bagi seseorang, sel bagi setiap makhluk, sel bagi jin, bagi setiap entitas. Tahu kiri kanan, atas bawah, samping kiri, samping langsung. Nah, kita mesti tahu, tidak ada, kata Bang Tarji, tidak ada tulisan di atas kertas kosong. Tidak ada. Itu artinya bahwa tidak ada konteks fakultatif. Yang ada itu universal, universitas. Jadi setiap fakultas terkait dengan fakultas yang lain di dalam satu universitas yang sama. Untuk itu, apa yang dikatakan Bang Tarji, ada ayatnya, ada fakta sejarahnya, ada logika penciptaannya, logika sunahnya. Mungkin saya bisa menolong sedikit mengenai tidak di kertas-kertas kosong tadi itu. Iya, kita sayang waktunya tapi Bang Tarji ya. Ini topik yang sangat menarik. Satu makna dari takdir yang selalu kita bicarakan. Takdir yang kita pahami sebagai sesuatu yang destinasi atau sesuatu yang mengikat kita di dalam hidup ini, iya betul itu mengikat, tapi tidak dalam pengertian yang kita tahu bahwa kita tidak bisa bergerak. Takdir adalah rekayasa Tuhan ketika menciptakan sel bagi seseorang, sel bagi setiap makhluk, sel bagi jin, bagi setiap entitas. Jadi seorang Sutarji Kalsum Bakhri di seluruh selnya itu sudah tertulis apa yang akan dijalani dalam hidup ini. Itu satu. Maka ada istilah loh mahfuz. Loh mahfuz. Dalam agama itu kita atau oleh Al-Quran, oleh Tuhan, kita didorong untuk meninggalkan diri kita yang kasat mata ini untuk mengasah diri kita bisa menangkap yang loh mahfuz ini, karena katanya loh mahfuz itu adalah kalam, dia adalah tulisan Tuhan di alam semesta, tulisan Tuhan di alam wujud, dan itu yang kita ingin didorong, manusia didorong untuk menangkapnya melalui peniadaan diri, melalui perjuangan, melalui apa. Karena itu maka dalam sajak-sajak atau puisi Bang Tarji itu sangat kental suasana fana, ya, suasana fana, ketiadaan diri seseorang itu, karena dia menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan Tuhan, dan dalam kebersatuan itu dia membaca, dan karena dia membaca maka dia melihat bahwa yang dia tulis itu adalah tulisan. Yang dia tulis adalah sesuatu di atas tulisan, gitu. Nah, sebenarnya kan dalam tradisi kita, dalam tradisi kemanusiaan dimanapun adanya, kan kecenderungan ini selalu ada. Yang kita baca dalam tradisi turas, yang kita sebut turas Islam, itu khazanah kebudayaan atau khazanah kesusastraan Islam, itu kan orang-orang yang darwis, orang-orang saluk, itu orang-orang yang hidupnya untuk nilai-nilai, untuk pemahaman mereka tentang Tuhan itu kan bukan sebagai konsepsi, tapi Tuhan adalah cinta, Tuhan adalah kebaikan, dan ketika dia melakukan kebaikan itu, kalau kita melaku baik, maka dia bersatu dengan Tuhan, dan karena itu maka karya-karya beliau-beliau itu begitu kita baca atau kita itu sangat nikmat, karena mengantar kita ke suasana kelangitan atau suasana yang transenden, ya. Saya kira begitu. Maka tulisan sangat menarik Bang Tarji. Aku menulis di atas tulisan itu luar biasa, itu kefanaan yang benar-benar hanyut itu. Mungkin kalau seorang sejarawan sufi akan menempatkan beliau pada tabaqat, pada generasi kewalian yang tinggi dari kefanaan itu, suasana fana, suasana kebersatuan pada Tuhan. Demikian, ya. Saya sudah minta izin Bang Tarji ya, bahwa kita begini, ada dua hal. Pertama, tidak ada hidung saja, itu tidak ada. Pipi saja enggak ada, telinga saja enggak ada. Jadi tidak mungkin Anda menulis di atas kertas kosong, karena Anda sudah merupakan produk dari satu proses sejarah penciptaan, asal-usul, sebab akibat, dan seterusnya. Itu pertama. Jadi supaya Anda tidak eksklusif, linier, seolah-olah ini urusan puisi. Ini urusan sangat tauhid. Ini urusan sangat agama. Kalau Anda nonton sepak bola, itu kamera hanya menyorot bola, tidak pernah menyorot peta sepak bola. Karena yang disorot adalah jalannya bola. Padahal yang tidak kalah penting adalah pemain yang tanpa bola, yang berkonstelasi di sana sini, itu tidak disorot oleh kameranya. Makanya Anda jangan terlalu percaya kepada media massa, karena mereka tidak pernah melihat pergerakan-pergerakan tanpa bola. Betul tidak, Mas? Begitulah juga kehidupan, begitulah politik. Nomor dua, saya mau konfirmasi kepada Sheikh. Nyun Sewu, Allah bilang strategi hidup kita itu gini: wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam rangka kamu mencari kampungnya Allah di akhirat, kamu jangan lupa nasibmu di dunia. Selama ini jangan lupa nasibmu di dunia itu kan diartikan Anda harus kerja supaya bisa makan, Anda harus berumah tangga. Saya mau konfirmasi sama Sheikh. Nasibaka itu apa beda nasib dengan kudroh, kodar, takdir, dan seterusnya? Karena saya akhir-akhir ini saya memahami, oh kalau soal makan gampang, kalau soal karier gampang, gampang sekali. Jadi Allah gak perlu memperingatkan. Nasibaka minat dunia itu maksudnya adalah sesuatu yang dikhususkan Allah pada dirimu. Sesuatu yang dijadikan, misalnya apa? Misalnya fingerprintmu. Ini lambang apa? Di sini apa? Di sini apa? Di sini apa? Anda periksa lima-limanya ini, kecenderunganmu bagaimana? Bakatmu apa? Minatmu apa? Dan seterusnya. Ya. Itu Anda sudah punya, sudah ditulis oleh Allah. Maka ketika Anda memulai sekolah, Anda tidak sedang mengisi, menulis di atas kertas kosong. Itu yang maksudnya Pak. Jadi nasibaka minat dunia adalah who you are according to Allah. Siapakah engkau menurut Allah yang bikin kamu? Lah Anda tidak pernah tanya sama Allah. Guru-guru tidak pernah ngasih tahu Anda. Tidak pernah ngasih tahu dan tidak ngajak Anda untuk mencari siapa engkau ketika Allah menciptakan. Akhirnya semua orang memilih cita-cita dan karier bukan demi dirinya yang diciptakan Allah, tapi demi cita-cita yang kecil-kecil itu, kaya, jadi pejabat, jadi presiden lagi, dan seterusnya itu. Itu yang remeh-remeh kecil-kecil gitu, yang urusannya gegap gembita tiba-tiba tidak ada apa-apa kan gitu, itu podo pekoe lah. Jadi teman-teman sekalian, itu yang dimaksud walatan sana sebagai menadunya sahihlah. Iya, jadi bahkan setiap orang tuh mempunyai identitasnya sendiri ya kan ya. Iya, ya kayak ibarat gadget, ibarat komputer, itu setiap mempunyai nomor serinya sendiri. Setiap manusia mempunyai nomor serinya sendiri. Makanya Al-Qur'an mengatakan, "Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Dirimu sendiri itu yang menghitung. Kenapa? Karena itu nasibaka minad dunia itu adalah citramu sendiri yang dibuat oleh Tuhan dari sejak awal gitu. Jadi jangan lupa itu. Jangan lupa, karena kecenderunganmu itu pengen jadi gini, pengen jadi, terus lupa nasibmu, lupa citra yang diciptakan Tuhan khusus untuk dirimu. Makanya sidik jarinya kan beda. Sidik jarinya gak ada orang yang sama. Itu nasib, itu adalah sesuatu yang khusus untuk dirimu, bukan. Semua orang diperlombakan untuk menjadi satu kelas supaya dia ahli matematika semua, supaya IPA semua, supaya biologi semua, seragam. Lewat kan setiap orang mempunyai kecenderungannya sendiri karena Tuhan sudah menciptakan. Maka katakan Allah begitu maha kaya, ya, dia tidak pernah sama di dalam menciptakan, bahkan orang yang kembar sekalipun tetap beda. Gitu. Maka itulah kekhususan, eksistensi setiap orang yang dia harus pahami. Saya kira gitu, betul Mbak. Nyun Sewu, habis ini saya kasih berikutnya ya Mas ya. Tapi saya kasih tahu Anda supaya Anda lega dan Anda mantap dengan hidup Anda. Maka temukanlah siapa dirimu melalui metode apapun, tapi temukan. Karena kalau engkau tidak menemukan dirimu, engkau tidak akan mengenal Tuhanmu. Itu yang bentar dia. Jadi misalnya gini, anak saya diperiksa semua, dia punya 10 kemampuan yang sama. Dari ilmu sosial, tasawuf, sampai teknologi, sampai matematika, dia punya semua. Dan itu bukan rezeki, itu cobaan. Karena dia nanti bingung milih dia jadi apa. Nah saya diperiksa misalnya, kalau Anda meriksa jari-jari saya, kelima-limanya, 10 ya. Itu semua ada mata Raja Wali, semuanya, di tengahnya ada mata Raja Wali. Orang itu enggak tahu, Anda tahu enggak bahasa Arabnya mata? Enggak tahu, apa Ainun. Jadi orang tua memberi nama saya itu tidak ngawur. Dia sejak kerja dengan ibu saya, itu dia sudah tanya sama Allah. Jadi Anda memberi nama, Anda banyak ribuan orang maknya minta saya nama. Itu semua doa saya. Dan saya mohon kepada Allah agar mentepatkan dengan anak yang lahir itu yang saya tidak mungkin tahu. Karena ada yang Riau, ada yang Kalimantan ya. Saya kasih nama beribu-ribu. Tapi itu mudah-mudahan merupakan semua anak-anak saya. Persis namanya dengan kecenderungannya, dengan kepribadiannya, dengan segala macamnya. Nah, Anda asik dengan tulisan Allah. Karena makanya Bang Tarji mengatakan tidak ada kertas kosong. Allah sudah tulis. Temukan tulisan Allah itu dalam hidupmu, di kertasmu. Sehingga kamu nanti tidak salah arah. Kamu akan maksimal. Gitu loh. Berdoa aja kita salah kok. Selalu minta ini, minta itu. Ya Allah aku minta salak. Ya Allah aku minta jambu. Ya Allah aku minta mangga. Akhirnya malaikat tidak jadi ngasih, dia pergi ke langit balik. Kenapa kok balik? Bril, kata Allah. Lah dia mintanya mangga sama manggis, saya sudah bawain durian nih. Allah sudah nyuruh bawain durian ke Anda, tapi Anda mintanya itu dipengaruhi oleh kiri kanan Anda yang sempit-sempit itu, yang kecil-kecil itu, pilpres, gitu-gitu. Apa yang kecil-kecil? Yang outsourcing. Ya Anda sekarang harus transenden, harus naik. Anda harus ketemu, makanya sama Allah berhubungan langsung. Hatinya terus menerus. Dan jangan lupa setahun ini saya mau konfirmasi lagi nih, karena beliau marja kita. Allah mengatakan barang siapa ingat kepadaku di waktu duduk maupun berdiri, waktu susah maupun sedih, dalam siang maupun malam. Allah tidak memberi syarat loh, ingat itu maksudnya dalam keadaan ingat apa. Ingat Allah boleh dalam keadaan cinta, boleh dalam keadaan agak mangkel-mangkel dikit. Kok gak dikabul-kabulkan doa saya? Kok saya dikasih istri itu atau suami yang itu? Boleh kok agak mangkel-mangkel sendiri. Boleh Anda protes sama Allah. Boleh Anda mangkel sama Allah. Boleh Anda marah sama Allah. Tapi kalau Anda punya akal sehat, marahmu itu tidak akan lebih dari 2-3 jam. Jadi dibiarkan sama Allah, tidak pakai syarat. Ingatlah aku tanpa syarat. Tidak ingatlah aku dalam cinta, tidak. Dalam benci juga boleh kadang-kadang. Wong kita belum paham kok. Kurang ajar, ini orang jahatnya kayak gitu, umurnya dibiarkan sampai panjang banget. Itu orang baik malah 41 dan meninggal. Tuhan itu gimana maksudnya? Kan gitu. Akhirnya kita jengkel sama pindah, apa-apa gitu. Tapi teruskan sampai akhirnya engkau. Nah, lihat itu. Nah, dengarkan. Itu mangkernya sama yang ngelaksan apa sama Tuhan? Kok dibiarkan aja tuh Tuhan seperti itu? Yang gitu, ada manggalnya juga kita kan. Tapi gak apa-apa, teruskan manggalmu sampai engkau terbentur. Engkau tidak bisa apa-apa kecuali kembali menyerah kepada Allah SWT. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan malam ini, besok pagi, Anda lebih menemukan siapa dirimu masing-masing. Sehingga perjalananmu betul-betul maksimal menjadi dirimu sendiri.